بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam bab Al-Wusat Bitalabatil Ilm, bab wasiat untuk para penuntut ilmu. Beliau riwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayatikum aqwamun yatlubunal ilm فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقْنُوهُمْ. Akan datang kepada kalian kaum, orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jika kalian bertemu dengan mereka, katakan kepada mereka, marhaba, marhaba. Terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqnuhum. Perawi bertanya kepada hakam. Salah satu perawinya, ma uqnuhum. Apa artinya waqnuhum? Qala ya'ni allimuhum, yaitu ajari mereka ilmu, ajarkan ilmu itu kepada mereka. Marhaba ma'ruf dalam bahasa Arab sambutan hangat, sambutan dengan penuh cinta dan kesenangan, kasih sayang, mendapat lapang dada. Dan engkau mendapatkan sodrun rahib kepada yang kau datangi. Marhaba. Wasiat itu diamalkan oleh para sahabat Rasul SAW. Didarimi, kata Amir bin Ibrahim, kana Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Abu Darda, idza ra'a talabatal ilm, jika beliau melihat berjumpa dengan para penuntut ilmu, qala marhaban bi talabatil ilm, kana Rasulullah awsa bikum. Marhaban bagi para penuntut ilmu kalian. Rasulullah telah mewasiatkan kepada kalian. Ini mewasiatkan kami, para sahabatnya, untuk menyambut baik dan menerima kalian dengan senang hati. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar Kana Abdullah ibn Mas'ud idza ra'a syabab yatlubunal ilm. Ibn Mas'ud kalau bertemu dengan para pemuda yang menuntut ilmu, qala, beliau katakan, marhaban bikum ya nabi al-hikmah wa masabih ad-dhalam. Marhaban terhadap antum semua, antum sebagai ya nabi hikmah. Ya nabi jamak dari yambu' yang artinya sumber mata air. Tapi ini yang dimaksud sumbernya hikmah. Layaknya sumber memancarkan air terus menerus, memberi manfaat kepada banyak orang. Maka talibul ilm atau tullabul ilm, orang yang belajar ilmu, sumber memancarkan hikmah, mengeluarkan banyak hikmah, bermanfaat bagi umatnya. Wa masabihuz zalam, dan kalian pula adalah cahaya dalam kegelapan. Karena mereka yang tahu ilmu, tahu jalan menerangi kegelapan dalam kehidupan dunia ini. Karena yang mereka pelajari adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sendiri Allah sebutkan tentang beliau terkait ahlul kitab, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas membawa penjelasan. Asyahid nur, kata Imam At-Tabari, an-nur fil ayah ya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam. Fahuwa nur liman istana rabihi, beliau betul-betul cahaya bagi yang mau bercahaya dengannya, menerangi jalannya kepada siratul mustaqim. Makanya kata Ibn Mas'ud, para tullabul ilm yang belajar ilmu syar'i, tentunya belajar sunnah, masabihud dhalam, cahaya dalam kegelapan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang punya cahaya tahu arah, tahu jalan, sehingga sampai ke tujuan dengan selamat, baik dan cepat. Tahu arah, apalagi dalam kegelapan, di tengah hutan, malam. Dia punya, kalau sekarang misalnya lampu emergensi atau senter, tahu, oh ini kesini, utara, barat, belok, begini. Yang tidak punya cahaya meraba-raba, ngawur. Mungkin ke sana, mungkin ke sini, arah pulang. Karena tidak punya cahaya, semakin dia tersesat, semakin jauh dari arah yang dia inginkan, tersesat. Yang kedua, orang yang punya cahaya dibutuhkan oleh yang lain. Kalau ada 10 orang, tidak satu pun yang pegang lampu ini. Hanya satu yang punya. Cuman kamu yang pegang. Di kegelapan malam, di tengah hutan. Kira-kira yang 9 ngapain? Tidak ada lain kecuali ngikut. Butuh kepada yang punya lampu ini. Agar mereka selamat. Agar mereka sampai ke tujuan dengan baik. Demikian kata Imam Ibn Qayyim, sahibul ilm, orang yang berilmu dibutuhkan oleh yang lain oleh umatnya, menjadi rujukan bagi mereka, tempat mereka bertanya, tempat mereka minta fatwa, tempat mereka minta nasihat, bimbingan, dan seterusnya. Oleh sebab itu Ibn Mas'ud mengatakan kepada cikal bakal ulama, para tulabul ilm, antum masabihud dhalam, kalian adalah cahaya atau lampu dalam kegelapan. Tentunya ini semua bagi seorang muslim menambah semangatnya dan himmahnya untuk belajar dan menuntut ilmu, mempelajari nusus Quran dan sunnah, karena ilmu afdal ma utiyal anbiya ba'dan nubuwwah, paling afdal yang Allah berikan kepada para nabinya setelah kenabian itu sendiri, ilmu. Firman Allah dalam An-Nisa, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah turunkan kepadamu al-kitab wal hikmah, sunnah, dan Allah ajarkan kepadamu banyak hal yang sebelumnya belum kamu ketahui ilmunya. Allah ajarkan ilmunya kepadamu. Dan keutamaan Allah kepadamu sungguh sangat besar. Al-ilmu, dengannya seorang hamba sampai kepada darajatul ihsan. Kita tahu dalam hadis Jibril alaihi salam bahwa maratibuddin salasa, tingkatan agama tiga, Islam, iman, dan ihsan. Dan ihsan itu tingkat yang tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tara fa'illam takun tara fa'innahu yarak. Allah sebutkan tentang dua nabinya. Yang pertama Nabiullah Yusuf alaihi salam, walamma balagha ashuddahu wastawa, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika beliau beranjak dewasa, semakin sempurna, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsinin, ahlul ihsan. Juga Allah sebutkan tentang nabinya Musa alaihi salam, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika beliau beranjak dewasa dan semakin sempurna, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu, dan demikian kami membalas orang-orang yang muhsinin. Maka yang ingin seorang hamba yang menginginkan ihsan, fa'alaihi bil ilm, kewajiban dia untuk berilmu. Karena Allah sebutkan dalam dua ayat ini bahwa balasan yang Allah berikan kepada muhsinin karena ilmu yang Allah berikan pada mereka. Atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tentunya masing-masing hamba menginginkan ihsan, berharap, termasuk dari muhsinin, maka ilmu yang mengantarkan dia ke sana, ilmu syar'i. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umatnya membawa ilmu yang Allah turunkan kepadanya. Allah sebutkan alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur. Di surat Ibrahim, kitab yang kami turunkan kepadamu, disitulah ilmu dalam kitab Quran ini, agar engkau mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, menjadi mulia yang semula dalam kegelapan, minad dhulumat, kegelapan kufur, syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, kegelapan syubuhat, syahawat, batil, menuju cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ta'ah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ad-dunya kulluha dhulumat illa majalis al-ulama. Dunia ini semuanya gelap kecuali majlis-majlisnya ulama yang diajarkan dan dikaji di situ ilmu. Wa illa di luar itu dhulumat, kegelapan isinya. Syarr, isinya adalah kejahatan dan kejelekan dengan berbagai bentuknya. Syahawat, syubuhat, fitnah. Kata Hasan Al-Basri pula, laulal ilm lakanan nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, ilmu syar'i ini, niscaya manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Eh wallah, seperti bahaim yang kuat memakan yang lemah. Bahaim namanya binatang, tidak peduli mau makan rumput milik siapa, minum minuman siapa, pokoknya dia lapar, dia haus, dia sikat. Binatang. Begitulah manusia jika tidak mengenal ilmu. Tidak ada halal haram baginya. Ilmu yang membuat mereka terhormat, terangkat. Menuju cahaya yang semula dalam kegelapan. Imam Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah disebutkan beliau dulunya miskin, rupanya pun tidak menawan dan kecil orangnya, pendek. Al-Muhim membuat orang risih dan enggak menganggap kepada beliau apanya yang dilihat. Kata ibunya, wahai Atha, tidak akan ada yang mengangkat dan memuliakanmu kecuali ilmu. Karenanya engkau akan dihormati dan dimuliakan orang. Al-Muhim oleh ibunya kemudian dititipkan di katatib atau majelis-majelis ilmu para ulama yang ada di zamannya, sampai menjadi seorang alim besar yang cukup kita ketahui keutamaannya. Kalau di musim haji, tentunya kita tahu musim haji banyak masyakil, banyak masalah. Pasti sudah. Banyak orang akan bertanya, saya begini, bagaimana hukumnya? Kemarin begini, bagaimana? Boleh tidak sah haji saya apa enggak? Ini begini, begini, istri saya begini, begitu. Banyak masyakil, banyak problem. Khalifah. Dengan perintah dari khalifah menyuarakan dengan keras, diumumkan di perkumpulan-perkumpulan mereka yang di masjid atau semisalnya, alla yuftiya fin nasi ahad fil hajj, tidak boleh satu pun berfatwa. Tidak boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Karena masalah besar terkait rukun agama mereka. Sah tidak hajinya, bagaimana ini fatwanya. Alla yuftiya finnas ahad illa Atha ibn Abi Rabah. Kecuali Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Hakada ya'rifun, kanu ya'rifun, kaifa yadu'un ar-rijal. Demikian dahulu mereka tahu di mana meletakkan orang-orang yang mulia memimpin umatnya, menjawab dan menjadi rujukan bagi mereka. Selamatlah umat karena dipimpin, dipandu, diberi fatwa, dijawab oleh ahlul ilm, ulama, a'immah, rasikhin fil ilm. Rahmatullahi alaih. Maka bagi orang yang menginginkan untuk menyelamatkan dirinya dari kegelapan, menyelamatkan keluarganya dari kegelapan, dia ingin dirinya selamat. Lebih dari itu, dia ingin menyelamatkan anak istrinya dari fitnahnya dunia, dari masalah-masalah besar, godaan-godaan yang sedemikian rupa, kewajiban dia untuk berilmu. Karena hanya dengan ilmu kamu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Dari kegelapan kamu keluarkan mereka menuju cahaya dengan ilmu. Bukan dengan khurafat, bukan dengan bid'ah, bukan dengan perasaan semata. Terlebih lagi itu kejahilan. Disebutkan seorang yang baru bertobat. Nah, ini dulunya di dunia gelap, maksiat ini itu alhasil. Bahkan disebutkan hampir tidak ada kemaksiatan yang dia absen darinya. Alhasil karena didakwai oleh hadhula jamaat tabligh. Sampai dia menangis walhasil tobat. Dan antum tahu diajak keluar berdakwah ke sana kemari. Tiap kali masuk masjid selesai sholat, ya Allah, kum, takallam, berdiri, sampaikan riwayat hidupmu. Dia sampaikan, assalamualaikum. Ya jamaah, saya dulunya melakukan maksiat ini, maksiat itu, dosa ini, dosa itu, begini. Alhamdulillah, oleh sebab mereka-mereka ini saya bertobat, begini. Alhamdulillah, sekarang saya sadar, insaf, begini, begini, ini. Walhasil, orang menurut mereka terpengaruh, begini, ini, terharu, dan seterusnya. Keliling, pindah ke masjid lain. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, kum, takallam. Jadi, bicara. Lagi dia bicara, jamaah, saya dulu berdosa melakukan maksiat ini, maksiat itu. Cerita dia, bagaimana masa jahiliyahnya, masa gelapnya, kemudian dengan mereka ini dinasehati, saya bertobat, tahu itu haram, sekarang saya insaf, begini-gini. Demikian. Dari satu masjid ke masjid lain. Nah, sampai pada akhirnya dia pun sadar dan insaf. Dalam bentuk lain. Giliran di masjid Jami' yang besar. Orang banyak kumpul di situ. Kembali setelah sholat Jumat. Gum. Takallam. Kembali dia katakan, ya jamaah, wallahi, saya melakukan maksiat ini, itu, dosa, kemungkaran. Dan demi Allah, selama saya melakukan maksiat, selama saya berdosa, saya mastur. Satarani Allah. Saya tertutup. Gak ada orang tahu. Allah jaga kehormatanku, Allah tutupi. Betul, aku melakukan maksiat ini, maksiat itu, tapi Allah tutupi aku. Gak ada orang lain tahu, sampai aku ditelanjangi oleh orang-orang ini. Disuruh mengumbar aibnya di tiap masjid. Cerita, ceritakan bagaimana kamu, dan bagaimana kamu tobat insaf. Aibnya dibongkar sendiri. Padahal itu kehormatan. Jika dakwah tanpa ilmu, maunya mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya, justru orang dikeluarkan dari cahaya dijerumuskan ke dalam kegelapan. Tanpa mereka ini mastur aku, tertutupi. Tabir yang Allah berikan kepada hambanya, gak ada yang lain tahu. Sampai kemudian dibongkar oleh ini, ahlu dalal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu tentunya menuntut untuk orang itu bersyukur kepada Allah karenanya. Di Ibrahim Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahi kalian. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, famiftahul mazid syukrullah. Kunci untuk ditambahnya kenikmatan Allah adalah bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Semakin kalian bersyukur, semakin aku tambah kalian, kata Allah. Maka yang menginginkan kenikmatan di dalam ilmu, hendaklah dia perbanyak ilmunya. Terus dia kaji, dia dalami dengan sabar, dan teruslah dia bersyukur kepada Allah. Miftahul mazid asyukur. Kunci ditambahnya nikmat, syukur. Dengan kamu terus bersyukur kepada Allah, Allah tambah kenikmatan ilmumu. Ilmu itu akan Allah tambahkan padamu dengan kamu selalu dan terus bersyukur kepadanya. Miftahul mazid syukrullah, kata Imam Ibnu al-Qayyim. Kuncinya terletak pada syukrullah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan Allah tambah kenikmatan dalam hal ini, nikmatul ilm, bagi hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semua memahami bahwa ilmu erat hubungannya dengan ikhlas. Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin orang itu mengerti dan memahami ilmu, semakin dia terjaga dalam keikhlasannya. Ilmu itu yang akan mengingatkan dia pentingnya keikhlasan ilmu itu yang akan mengajari padanya bagaimana dia menjaga keikhlasan yang itu segala-galanya. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Lihat dampak ilmu ini terhadap keikhlasan. Bagaimana dia menjaga ikhlasul abd li rabbihi. Ikhlas fi qalbihi. Bagaimana itu terus terjaga dalam kalbunya. Ketika Allah sebutkan perintah untuk birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wa akhfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat yang memerintah untuk birrul walidain dengan maknanya dilarang, apalagi kalau mereka sudah menginjak usia sangat tua, jangan kamu katakan uf kepada mereka. Uf, kalimat tadajjur, kata yang menunjukkan kekesalan dan ketidaksenangan. Tidak harus dengan lafaz uf, tetapi yang semakna dengan dia sama. Misalnya kalau dalam bahasa kita mungkin, karena rewel orang tuanya minta ini, minta itu, sebentar begini, sebentar begitu. Wadah, misalnya. Dah. Lagi-lagi begini. Dah, dia ini sama. Uf. Karena dia sudah yatadajjar. Sudah mulai kesal dengan orang tuanya. Merasa terbebani. Al-Muhim. Wala tanharhuma. Jangan kamu bentak mereka. Katakan kepadanya perkataan yang baik. Turunkan sayap rahmat, sayap kerendahan kepada mereka sebagai rahmat. Ditafsirkan dengan kamu tidak menolak apapun yang diminta oleh kedua orang tuamu. Terlebih dalam usia tuanya. Ada saja. Ini tentunya dalam batasan itu bukan maksiat. Apapun yang mereka minta. Dan tentunya itu dalam batas kemampuanmu. Bisa. Minta ini, minta itu. Sebentar begini, sebentar begitu. Sabar. Karena memang godaannya lebih besar. Ketika mereka tua, lebih manja, lebih ini. Al-Muhim. Setelah itu semua, Allah sebutkan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah, Rabb kalian, maha tahu apa yang di dalam diri kalian. In takunu salihin, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Saleh atau tidak diri kalian, Allah maha tahu. Yang tersimpan di balik dada kalian. Artinya ayat ini mengingatkan seorang mukmin pentingnya keikhlasan, terkhusus dalam konteks ayat tentang birrul walidain. Karena bisa saja seorang anak zahiron, secara zahir masya Allah berbakti pada orang tuanya. Dituruti, dilakukan, ditaati apa yang mereka mau. Begini, begini. Dijalani oleh dia bakti kepada orang tuanya secara zahir. Padahal Allah Maha tahu bahwa ternyata dia melakukan semua itu dengan berat hati, gak senang. Dengan perasaan kesal dan penuh jengkel. Gak ada ikhlasnya. Allah ingatkan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Maha tahu yang ada dalam diri kalian. Kalaupun kamu jalani itu tanpa ikhlas, percuma, sia-sia. Ilmu menjaga dan mengingatkan ikhlas. Padahal itu yang menyelamatkan seorang hamba dari makayidus syaitan, dari segala tipu daya syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mendapat taufik untuk ikhlas padamu di luar kekuasaan syaitan mereka. Nggak mampu dia menghadapinya. Ikhlas. Erat hubungannya dengan ilmu. Sebagian orang menganggap bes yang penting kita beribadah kepada Allah ikhlas begini. Sementara dia jauh dari ilmu. Dia menganggap gak ada perlunya ilmu. Atau sebagian yang lebih bodoh menganggap buat apa berilmu belajar, nanti semakin sombong, nanti semakin jauh dari ini, nah, dari kebenaran. Justru ilmu yang membantumu untuk ikhlas. Justru ilmu yang menjaga keikhlasan itu dalam dirimu. Al-ilm. Pentingnya. Termasuk pula tentang ilmu ini. Kenapa An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin dalam bab al-ikhlas, di Riyadhus Salihin antum bisa lihat hadis terakhir yang beliau bawakan, hadisus salasa, tentang kisah tiga orang, ma'ruf hadis yang terkurung di mulut goa, tertutup oleh batu besar, mereka enggak bisa keluar. Akhirnya yang satu masing-masing tawassul dengan amal solehnya, yang ini baktinya pada orang tuanya, ngasih minum susu, enggak mau mendahului kedua orang tuanya. Sampai suatu hari orang tuanya tidur, dia enggak mau bangunkan, takut menggoda istirahatnya, mengganggu. Sementara anaknya meronta-ronta kelaparan, kehausan. Istrinya, dia gak mau peduli. Yang penting orang tuanya dulu. Keikhlasannya. Demikian pula yang satu, bagaimana dia hendak berzina dengan wanita cantik yang sangat dia cintai. Dan tubuhnya sudah di atas tubuh wanita itu. Tinggal memasukkan timba ke dalam sumur. Diingatkan kembali oleh si wanita, ittaqillah, haram ini, begini. Wah, hasil dia teringat, loncat dia, segera dia tutupi, dia pakai wanita itu, kemudian suruh keluar dan dikasih harta yang dia butuhkan. Ini sepanjang, wah, hasil yang ketiga demikian pula, yang menjaga harta budaknya sampai beranak pinak, onta, sapi, kambing. Hasil dengan itu semua bergeser-bergeser batu itu hingga terbuka dan mereka bisa keluar dengan selamat. Syahid yang dimaukan oleh beliau, kenapa ini di akhir bab dan kembali tentang keikhlasan, bahwa keikhlasan itu erat hubungannya dengan ilmu, karena dengan keikhlasan itu pula, dengan ilmu, orang akan terbebas, orang akan selamat dari segala masalah dan problematika kehidupan. dari segala kesulitan dan kendala-kendala yang dia hadapi dalam dunia. Salah satunya ini kasus. Karena masyakilul haya ma batantahi. Problem dan masalah enggak akan selesai, terus ada pasti. Bagaimana kamu menghadapinya dengan ikhlas? Ilmu diajarkan, dan ini dari kejelian dan kecerdasan Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, kenapa sengaja beliau letakkan hadis ini di akhir bab ikhlas. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.